tobat dan sedekah. Terkadang rasanya leher terbakar hingga pagi, seperti aku hidup berpasangan dengan api. Berhenti ulangi psikolog dan terapi, aku isi bensin, kita coba lagi. Tapi sebelumnya, sejuta sayang untukmu cinta, karena aku pun bola panas juga, kadang lebih atau sama parahnya. Dan jika bicara tentang masa depan, aku pun bingung tak punya tebakan. Lagu cinta untuk akhir dunia, lihat kami nyanyikan ini bersama. Semoga hidup kita terus gini-gini saja, walau sungai meluap dan kurs tak masuk logika. Mereka takkan jadi diriku. Persetan.